tak percaya. Ku bosan, ku bosan, ku bosan, ku bohongi. Maaf ya, bukan ku tak terima. Ku bosan, ku bosan, ku bosan dihianati. Bila kau serius, jawablah pertanyaanku. Demi apa kau sayang padaku? Demi apa kau cinta padaku? Demi kian ku sayang padamu? Demi apa sayangku? Bukan aku tak mau padamu. Bukan aku memaksa dirimu. Tapi jangan kau hianatinya. Bila kau serius, jawablah pertanyaanku. Demi apa kau sayang padaku? Demi apa?